Le wong nakal-nakal wong elek-elek iki umpama kok dilebokke swarga, ya ora apa-apa sajane. Cuma ngono kuwi ora pantes. Mergo apa? Kapien wadah. Lho, apa-apa nek kapien wadah ya ora pantes to. Ana sampah diwadahi kulkas. Ya ora apa-apa nek kulkas-kulkase dhewe. Tapi ngono kuwi ora pantes mergo kapien sing banter kapien wadah. Ngono teletong sapi diwadahi rantang. Ya ora apa-apa wong rantang-rantange dhewe. Tapi ngono kuwi ora pantes mergo kapien. Napa nek kapien wadah ya ora pantes. Mulane ya ana wong wedok ayu rupane kebe sumlohe aduhai imut yahut bahenol menol-menol semok embelen kok montok kementek kementek molek kinyis-kinyis mingis-mingis mentong-mentong moblong-moblong bahenol denok-denok debleng. Wayu hati rabi wong lanang welek cilik indik metekel kunting jembawuris merongos ngentutan pisan. Akeh sing protes, akeh sing ora trimo mergo kapien wadah wong kurungan nabi e ngono kok trimo nggo ngadahi manuk jemburis. Ya eman kurungane wong kapien wadah. Neng bocah lanang kuru neng loro-loronen terus dinggoni sabuk juara dunia tinju kelas berat. Ya ora pantes blas wong kapien. Eh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rusyidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'alni waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatul muhtaramin, para alim, bapak-bapak kiai, ibu nyai, para sesepuh, dalah bini sepuh, ingkang dipun takzimaken, pejabat pemerintah, forum komunikasi, pimpinan kecamatan, bapak kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, ingkang kita hormati, konco-konco, panitia, sahabat-sahabat, banser, terima kasih bantuan dan kerjasamanya. Bapak, Ibu, sederek-sederek kula, para jamaah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ad-dunya darul amal la jaza'a wal akhirah darul jaza' la amala. Dunya iki panggonane amal, ora ana piwales. Akhirat iku panggonane piwales, ora ana amal. Dados donya menika panggenan kanggo amal. Amal apik, amal elek. Ten donya niki dereng wonten piwales. Amal apik dereng nampi piwales ganjaran ten donya niki. Amal elek nggih dereng nampi piwales siksa ten donya niki. Balesan ganjaran kanggo amal apik, balesan siksa kanggo amal elek diparingke benjang dateng akhirat. Nontonnya iki ana wong apik ibadahe nggih dereng nampi balesan ganjaran. Ana wong sregep salat tahajud asale melarat terus dadi sugih, ya ora. Sregep salat tahajud nek melarat ya tetep melarat. Wong donya niki dereng gone balesan. Ana wong rutin nek wiridan asale ireng terus malah dadi kuning, ya ora. Rutina wiridan nek ireng ya tetep. Elek kaya apa ten donya niki nggih dereng disiksa. Ana wong wedok hobine ngrasani tangga, ngono kuwi untune ya ora mrotoli. Ilate ya ora mlungker, intil-intile ya ora prithil. Ya tetep iso etek-etek. Ngambung bojone tangga. Irunge ya ora gruwung. Lho, tambah halus dhewe. Tangan nggo nyolong, nggo duduli bokong, ya ora kiting, ya ora ciker. Ana wong lanang zina, ngono ku barange ya ora puklek. Ya tetep apik wong kena dienggo neh kok. Pancen donya niki mboten gone piwales, gone amal. Balesane benjang ten akhirat. Wong niku nek pancen sugih, nah kalau kaya apa ya sugih. Lah wonten to nggih wong nu akal nang sugih, ora tau salat, Ramadan ya ora poso, ngaji ya ora tau teko, nang mendeme penggaweane tapi sugih. Wonten mboten? Pancen pawakan sugih. Lho sing gadah potongan nakal niku rak wong sugih-sugih to, sing duwe bakat nakal ni lho. Wong sugih-sugih sapane night club, karaoke, iso nggawa penyanyi. Wong sugih-sugih sing melarat sakjane ya pengen tapi ora duwe bondo. Wong niku nek pancen pawakan melarat, ibadahe kenceng kaya apa ya melarat. Pancene sing kenceng-kenceng ibadahi rata-rata wong melarat. Lho, ten desa mriki, ten jurang mriki, sing sregep salat jamaah ten masjid niku wong sugih napa wong melarat? Wong melarat soalnya ora patek duwe penggawean. Oleh ana khataman Al-Qur'an kae sing gelem melok maca Qur'an, wong sugih napa wong melarat? Diomongi kok. Wong sugih melarat niku pawaan. Ana pawaan sugih, ana pawaan. Ayo to nyaut, sugih melarat niku pawaan. Ana pawaan sugih, ana pawaan melarat. Ya tunggale jempolan karo jentikan, pawaan. Jempolan pawaane lemu gedhe, jentikan pawaane kuru cilik. Kenek apa jendian kok cilik, kok kuru, apa kualat? Nggih mboten, jendian mboten nate kualat napa-napa. Pancen pawakane kuru, pawakane cilik. Kenek apa jempolan kok lemu, kok gedhe, apa mergo sejarahe apik? Ya mboten, ora duwe sejarah kok. Pancen pawakan lemu. Wong kuwi nek pawakan lemu, senajan mangane sithik ya tetep lemu. Wis diet ra karo-karuan, sing jogging, sing senam, sing ngombe pelangsing, ya tambah bunder ser nganti ora ana geret-geretane. Wong niku nek pawakan kuru, senajan mangane akeh ra karuan ya tetep kuru, paling-paling ya mau atos ngono ae. Engko nek wis metu ya gembok neh. Kenging napa? Balesane amal apik kok ora diparingke nang donya. Kenging napa? Balesane amal elek ya ora diparingke nang donya. Sebab Donya iki ora kamot dinggo wadah. Donya niki ora kamot nggo wadah ganjaran. Donya niki ora kamot nggo wadah siksa. Donya niki umpama dinggo madahi ganjarane wong mukmin siji wae ora kamot. Salat sunnah rong rakaat qobliyah subuh niku ngendikane Kanjeng Nabi khairun minat dunya wa ma fiha. Luwe apik timbang donya saisine. Delek donya ya ora kamot wong luwe apik timbang donya saisine. Niku salat sunah rong rakaat qobliyah subuh sepisan wong siji. Padahal wong jurang rata-rata nek ape salat subuh lak salat qobliyah dhisik to nggih? Epret. Wong kulino salat qobliyah kok raine burek. Iya ora kamot dinggo wadah. Eh, ngetutke jenazah ngantos nduki kuburan, ngerantos rampunge pemakaman. Niku diparingi hadiah emas gedene sak kirot. Nah, sak kirot niku rong gunung Uhud. Niku ngetutke mayit ten kuburan ping pisan entuk emas rong gunung. Lah nek ping telu gak ya entuk emas 6 gunung. Halo. Nek ping 5 entuk emas pira? 10 gunung, kuwi wong biasa. Nek mudin. Sak pira akeh gununge mudin? Ora kamot. Bapak Ibu para jamaah, jenengan niku lho maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ngono kuwi nilaine tamlaul mizan, ngebeki timbangan amal, ngebeki langit bumi. Jenengan maca sepisan tok subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim niku bek bumi langit ora kamot diseleh ten donya. Semono uga donya iki ora kamot dinggo wadah siksane wong kafir siji. Ayo dipikir, ana wong wani ninggal salat fardu nang jarak sengaja. Niku siksane kan disogrok rante teko geni neraka. Mongah-mongah rantene niku. Dadi cangkeme dicangap, disogrok rante, dibelesekno srok srok srok tembus dubure. Bareng wis muntup-muntup. Kok muntup-muntup ya? Muntup-muntup kok ngisor ditarik gredak. Ususe mbrodoli. Lah rante niku dawane 70 dira. Rante niku modele kan gelang-gelang, plong-plong. La wudi'at halqatun minha 'alal ard la ahraqatha. Umpama sak plong rante kuwi didelekno bumi, bumi iki gosong, kobong, tidak ada kehidupan. Segara sat ora ana makhluk sing sanggup urip. Niku wani sengaja ninggal salat fardu sepisan tok. Lah wong jurang sing wani ninggal salat wonten napa mboten? Lho, wong njawab dhewe. Terus kaya apa nek siksane didelekno donya? Rakamot. Pancen wonten para rawuh. Beberapa amal niku saking apike wis diincipno balesane ten donya. Tapi nembe diincipno lho dereng balesane saestu. Wonten beberapa amal saking eleke wis diincipno balesan siksane ten donya. Tapi nembe diincipno dereng siksane. Ngendikane para ulama niku nembe rihul qabul, ambune keterima, ambune balesan. Dados nembe ambune dereng balesane. Wong ambu tok. Kaya pelem mateng niku lek enten ambune wangi. Nggih napa nggih? Nembe ambune dereng peleme. Umpama jenengan awan-awan poso ngombang ambu pelem mateng, batal mboten posone? mboten ambutok kok. Mbok ketoke kok ora mudeng to. Wong jurang ki ayu-ayu tapi kok oon ya modele. Dilanjut mboten? Dipirengke niku nembe ambune dereng balesane cara pelem ngoten dereng rasane nembe ambune tok. Kaya ngeten niku lho. Mulyakno wong tuwa. Bungahno wong tuwa, bahagiakno wong tuwa. Niku uripe mesti digawe enak sak anak turune. Ngoten niku nembe ambune dereng balesane. Balesane tenanan ya ora karuan benjing ten akhirat. Ngremehno wong tuwa, nglarakno wong tuwa. Mesti uripe digawe lara sak anak putune. Saestu niku, tapi niku dereng balesan nembe napane ambune. Paham? Mbah ora nyaut tok. Paham? Nah, mulane ayo nglakoni amal sing apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, amal sing apik niku diarani apa? Takwa. Lah takwa niku suwamar. Samar. Mung ra mesti kok kadang-kadang. Nggih. Ana wong iki ketoke apik, tibake asline elek. Ana wong ketoke elek, tibake asline elek tenan. Tapi apa-apa no, napa mawon ana tandane. Nek cocok karo tanda-tandane, berarti bener. Nek ora cocok karo tanda-tandane, berarti salah. Kayak pelem mau lo, mateng apa mentah, ana tandane. Pelem didemek kok gembuk, diambu kok wangi, tandane pelem. Sing banter pelem. Ana pelem didemek kok atos, diambu kok ora wangi, niku tandane pelem. Mentah. Ana pelem didemek kok gembuk, diambu kok badhek, tandane pelem. Hafal wong codot. Lah tandane wong apik, tandane takwa napa? Ha musune diaturke kalih para kiai kula baleni mawon. Siji, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Wong nek apik niku karo Gusti Allah dikei sifat otomatis loman. Seneng infak, seneng sedekah, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi dan situasi bagaimanapun seneng sedekah. Nek redaksine Quran fis sarra wadh-dharra, di waktu lapang, di waktu sempit tetep sedekah. Jenengan nyaut sedekah ngoten nggih? Wong apik niku di waktu lapang, di waktu sempit, di waktu longgar, di waktu kepepet, sing banter di waktu sugih, di waktu melarat, di waktu bunga, di waktu susah, di waktu sehat, di waktu lara. Soale ana wong gelem sedekah ngenteni lara. Angger lara iki bancaan. Nek gak lara ya ora tau bancaan. Sampai tangga-tanggane niteni, kok suwe ya ora gering. Nek wong takwa, wong sing apik niku ora peduli sehat, ora peduli lara, ya padha sedekah. Lah, samanku nek pengen selamat, sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah iku iso nolak bala. Wong sing ahli sedekah, wong sing loman uripe selamat. Bahkan ora mung wong Islam tok. Ana wong Kristen nang loman, selamat uripe. Wong Hindu, wong Buddha nang loman, wong Konghucu nang loman, selamat uripe. Ora mek wong tok, kewan iki lho kewan. Janji sik seneng sedekah, isik loman, selamat. Kewan kok medit ora gelem sedekah, ora selamat. Ngepitik nek sik gelem sedekah, sik ngendhok. Selamat tok. Arep digorok diculne. Le culno kuwi sik ngendhok ngono. Kale sing wis ora ngendhok ndongsong nang serwet gedang kae lho. Godhok sampe nyosop-nyosop. Dadi pitik sing dibeleh, digorok, dietet-tetet, diceceli, dipenyet, digoreng, niku pitik sing wis ora gelem sedekah, wis ora metu ndoke, mok nelek. Wong jurang kok uripe mok nelek tok. Siap-siap po. Yo. Wit-witan, kapan nih sik ngetokke buah sing nyenengke? Selamat. Garing lho disirami supaya ora mati. Nggih napa nggih? Nah, wit-witan sing ditebang, ditegor, diperkul, dipecel, diobong niku mergo wis medhit. Ora ngetokke buah sing nyenengke. Ana oh, no, wit-witan iki sugih tapi medhit. Nyora ora slamet. Contone pohong. Wong kene nek ngarani apa? Telo. Telo niku sugih donyane akeh, tapi disimpen ora diketok-ketokno. Pendem jero lemah. Nemu wedhit saking medhite sampai awake kuru ciri njlantir. Mulane nasibe ora slamet, dijabuti wong sampai njomplang kabeh. Ayo coba wit-witan nang loman kaya wit pelem. Donyane akeh gandul-gandul. Ketok-ketokke sapa arep njukuo, sapa pengin mutio. Nang pelem apian bandem watue bales pelem. Nasibe yo slamet, ora eneng wong jabuti wit pelem. Lah terus sedekah niku sak pira ngrungokke? Nek cara wong jurang lak sedekah kuwi sak ikhlase lak ngono to? Kuwi prinsipe wong meleki. Sedekah niku mboten sak ikhlase, sak pantese. Sak apane? Sedekah niku sak pantese. Lah ukuran pantes wong sugih karo wong melarat yo beda. Wong sugih pantese sakmene. Wong sedengan pantese sakmono. Wong melarat pantese sakmono kuwi. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi. Wong kuwi ora bakal rusak yen ngerti dedek pawaane. Ngendikane wong sepuh-sepuh lho. Yen ngerti dedek pawaane ora bakal rusak. Asal tahu kadar kemampuannya, sadar diri atas kemampuannya, enggak akan celaka, enggak akan rusak. Nek pawaan banyak, ngetok nondok ya kudu sepodo gede nendok banyak. Nek pawaan emprit, ngetok nondok ya sak gede nendok. Ayo to semangat. Nek pawaan banyak, ngetok nondok ya sepodo ndok banyak. Nek pawaan emprit ngetok nondok ya sepodo ndok emprit niku sak pantese. Aja nganti pawaan banyak kok metune ndok sepodo ndok emprit. Ya diguyu wong akeh. Oh, banyak bentul. Banyak kok ngendok emprit. Saduk kapok. Saduki tenan ya ndeteng-ndeteng. Empret kok dipaksa kon ngendok sepodo gede nendok banyak ya ndondomi enggak suwe melakune sampai ekeh-ekeh nganti empret podo empret ya omong-omongan sak kancane. Mbak sampean jahitan piro mbak? Aku jahitan pitu deh. Mek pitu aku tambah songo mbak. Kapok mbak mau ngendok meneh. Dan jurang mriki kira-kira kathah pundi banyak kalih emprit? Kathah banyake napa kathah emprite? Lha sing guyokke wong nek ana pembangunan masjid, pembangunan musala, pembangunan TPQ, ana santunan-santunan sing dipelek to, ditarik iuran sing emprit-emprit ngono. Banyak emok ngak ngak ngak ngak tapi do majer ramet tundoke nek usul ngak ngak makanya esok maneh lek kapan rapat katik wong sugih ngomong bengoken ngak banyak majer. Ya Allah. Oh, rumangsane ora kesel mau nokono ngomong sak jam 20 menit iki engko piro ki ya padha sak jam 20 menit alah sangune akeh kono kok. Oh, delok emprite nek keplok. Le. Sedekah niku nek iso bendina. Bendina. Mergo napa? Bendina. Gusti Allah ngirim malaikat loro ten gene menungso. Sinten mawon dikirimi malaikat loro? Malaikat ndonga, sing siji ndonga apik, sijine ndonga elek. Lah dongane malaikat niku diijabah dening Gusti. Malaikat sing siji lek ndonga ngene. Allahumma timun fikon khalafa. Ya Allah, niki enten tiyang infak ya Allah. Tiyang niki loman ya Allah, padahal emprit lho niki. Ngeden-ngeden ngetok nondok. Panjenengan paringi ganti sing langkung kathah, langkung sae, langkung barokah. Mulane wong loman niku uripe tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Ya ana wong loman ora tambah sugih ngono ku ya ana mumpung urung dibantah. Lah aku gelek sedekah kok ora mundhak donyaku. Ngoten niku ditempuhi kalih Gusti Allah, diijoli, mboten dikei duit, mboten dikei donya. Tapi keluargane bahagia, anak-anaknya api-api, nang sak duluri rukun-rukun, ibadahnya mempeng-mempeng. Kuwi luweh larang timbang duit, luweh nikmat timbang donya. Lah iki hiburan kanggo sing melarat-melarat. Dadi lah malaikat sijine ndonga elek, Allahumma dimumsikan talaffa. Ya Allah, niki enten tiang jurang meleki ya Allah. Banyak macer nih. Suke ana bantuan apa-apa sumpah tarian apa-apa ora gelem melok nyumbang ora gelem melok urun. Jenengan rusak Gusti. Mulane wong medit niku uripe tambah lara, tambah lara, tambah lara, tambah lara, tambah melarat, tambah melarat, tambah melarat, tambah melarat. Ya pancen neneng, wong niku tambah medit, tambah sugih. Enten apa mboten? Tonggomu deloken rusak uripe. Duitnya akeh, omae wapik, mobilnya centrek-centrek, tanahnya ombo perusahaannya sak pirang-pirang. Tapi anaknya mungkin dirusak karo Gusti Allah, nakal-nakal. Anak telu lho sing rujui hobine. Mas iki yang gondoli wedok. Sak dulur ya congkrah karo bojo ora tau rukun, petuk bojo ora iso guyu. Nyaprut ae. Nung gitu. Ya mesti ini wong wedok ning omah sing lanang teko kak. Alhamdulillah bojoku wis teko. Pantes ngono. Terus nata-nata mbah apa ngono. Kamare ditata, ditebasi, bayange ditata kayak minyak wangi jejeh-jejeh. Anake diobrahi kono nang nyengkrih bapakmu teko kono kono. Pantes ngono. Tapi kadang ora wong wedok ning omah sing lanang teko. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Penyakit teko meneh. Sopo iki sing nyangking mulih? Sampai-sampai lunga kok dicangking mulih ya ya. Nomor loro. Wal Zaman kok cerewetin nyumbang piro? Wal kadhiminal ghaiz mampu menahan amarah, mboten nesuan. Jadi wong apian niku mboten nesuan. Mergo ngene. Wong apik niku ra man ahsana man asaahu. Wong sing iso ngapiki wong elek. Niku wong apik. Dieleki wong iki lho bales apik. Nek ngapiki wong apik akeh tunggale. Dadi wong apik niku wong sing iso ngapiki wong elek. Dadi ternyata wong apik niku butuh wong elek. Nggo apa? Nggo praktek. Uang niku ketok kualitas api nek iso ngapi iwang elek. Nek ngapi iwang api yo, urung iso ketok kualitas api wis jamah lumrah ngapi iwang api uang terima balik ke. Ketok tenan kualitas api niku nek iso ngapi iwang elek. Mangkane wong api butuh wong elek dinggo praktek. Itu gak lek guru niku butuh murid goblok go praktek. Wong guru niku ketok kualitas gurune nek iso minter ke murid sing goblok. Ana murid asale goblok bareng diulang terus malih dadi pinter. Niku guru ketok kualitas gurune. Lah sakniki aneh para rawuh. Akeh sekolahan-sekolahan sing jarene unggulan, favorit, standar internasional gak gelem nrimo murid goblok. Hanya menerima siswa-siswi dengan standar nilai sekian begini begini begini. Sing pinter-pinter tok sing diterima, sing goblok ra diterima. Niku padha karo ana wong bangun rumah sakit api terus dikei tulisan hanya menerima pasien orang-orang sehat. Aneh. Hanya menerima murid-murid pinter. Jadi umpama lulusan teko sekolahan kuwi pinter-pinter, pantes wong mlebune wae wis gurune sing oon. Ora ana tantangane blas kok. Guru ketok kualitas gurune iki nek iso minterke bocah goblok. Asale goblok diulang dadi pinter. Makane ten pondok kula niku nek ditekani cah goblok-goblok, aku tambah seneng. Alhamdulillah kene nggo praktek guru-guru. Nang kate masyarakat iki prinsipe ngono kok nek goblok lak di pondokno. Rata-rata wong Kudus lak ngono lek ngomongi anak. Le, nek sekolahmu pinter, peringkatmu apik le, tak sekolahke negeri le, tak sekolahke sing standar internasional, sing unggulan le. Bapak ibu ora eman bandani, pokok sekolahmu pinter, prestasimu apik. Le nek sekolahmu ora pinter, prestasimu ora apik, ya cukup sanawiyah. Alia, kowe kok bodoh katik nakal awas kowe tak pondokke kowe. Nah pondok isine cah guaan kok. Iki kudu dirubah iki. Dadi pondok iki pondok pesantren ini sesuatu yang menakutkan bagi anak-anak. Wes goblok nakal di pondokke. Mesti ini orang ngono kasih support, le, nek sekolahmu pinter prestasimu apik le, kowe tak pondokke nggone Anwar Zahid kono le. Orang usah promosi we ben iso kaya kae ngomong sak jam ya hasilnya ngalang-alang bapakmu kerja setengah tahun le. Jadi ora usah tepuk tangan, ora penting. Salahe kadek ngomong promosi barang. Lah terus lho nyatane ya ora entuk wis ngono kok. Ini malah bar kokono melok ngetut kerene. Fans berat, penggemar setia. Makasih, berarti kamu sayang aku. Itu juga ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut, dilanjut. Tunggale dokter niku butuh wong loro. Gawe apa? Gawe praktek. Wong dokter niku ketok kualitas doktere nek iso maras ke wong loro. Mulane kata tau dokter gawe bangunan apik-apik nyawisi wong loro. Ini dokter diparani wong loro ora nesu. Ora ana dokter ditekani wong loro kok nesu. Nek waras ora tau rene. Nek geringe demek-demek rene, kelakuan ora tepak. Ora ana dokter. Nek ditekani wong loro ya suweneng. Monggo pinara. Kok dangu jenengan mboten mriki berarti jenengan sehat alhamdulillah. Sakniki wonten keluhan nopo sakit nopo niki lho Pak Dokter anu niki le mboten saged ditekok kaku gulune mboten saged ditekok nang kaku ngoten Pak Dokter. Jare doktere mboten napa-napa kula paringi obat mangke diunjuk nggih sedinten ping 3 esuk awan bengi ngunjuke kale-kale mangke lek obate mumpun telas kok tasik dereng saged ditekok jenengan mriki malih lak ngono to seneng ora ana dokter maringi obat kok iki obat terakhir lho ya pokok entek ra usah mrene mrene tak gepuki ya. Lah terus iya wal afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena kita juga punya salah. Kita juga pengin kalau salah sama orang lain, salah kita dimaafkan orang lain. Maka kalau ada orang lain salah sama kita, kita harus mau memaafkan. Apalagi kalau dihubungkan nama Allah. Kesalahan sampean ora bakal di ngapura Allah, lek sampean ora gelem ngapura salahe wong liya. Understand? Ayo sadari, sampean iki wong. Kumpulan sampean ya. Sampean urip kumpul karo. Ayo to sampean iki kumpulan sampean ya. Sampean urip kumpul. Nah, jenenge wong kuwi mesti ana salahe. Al insan mahallul khata wan nisyan. Menungso niku nggone salah, nggone lali. Aturane lek ana sing salah dibenerke, lek ana sing lali dielengke. Nek cara kudus ana tanggane kancane salah diomongi, aja diomong-omongke. Dikandani aja dikandak-kandake. Cepi, jenengan nek enten tanggane salah, diomongi napa diomongke? Dikandani apa dikandake? Ngoten niku nambah sedulur apa nambah satru? Nambah ganjaran apa nambah dosa? Lah iya kok dilakoni. Menungso niku nggone salah. Mboten wonten wong sing pepek komplit apik tok niku mboten wonten, mesti wonten kekurangan. Niki napa nggih? Kadang ana wong wedok ki ayu rupane tapi cerewet. Ana rupane ayu ya ora cerewet, tapi loro-loronen dandakno terus. Angger bar dinggo ya nyontekno. Angger bar dinggo nyontekno. Nanti sing lanang ape nganggo yo ngitung duwe esek. Cukup to ora nggo nyontekno ngono. Ana wong wedok rupane ora ayu, ya sedengan ngono ae. Tapi suwehat, ora tau lara. Malah rupane elek tapi kuat. Kuat ngopo-opo digotongi kabeh. Kuat sambar bledheke murup kok. Wis ngono kuwi. Bojone ya kaget bahane teko logam iki paling. Wong lanang ya ngono, ora ana sing pepek, kadang wong lanang ganteng gagah tapi ora gableg duwe. Ya oleh nyelotang-nyelotang itu lumayan kena nggo pameran. Ana duweke akeh sugih tapi rupane ora bejaji. Ya lumayan kena nggo pesugihan. Ora padha ana wong lanang kawedi dawa tapi lemes ngono modelne. Ora imbang karo dawane, melur. Ana sing cilik endek tapi pinter penekan. Gandul-gandul. Wis kadung meneki ora gelem mudhun kok. Wis ta wonge ana salahe. Rungokno ta? Bojo sampean ya wong mesti ana salahe. Marang tuwa sampean ya wong mesti ana salahe. Dulur-dulur sampean, kanca-kanca sampean, tangga-tangga sampean ya wong mesti ana salahe. Makane sampean nek pengen bojo sing ora ana salahe, aja rabi wong. Ya gedebok kuwi telaten ana. Pengen marotua sing ora ana salah aja gelek marotua wong. Pengen kanca dulur tangga sing ora ana salah aja kancowan aja duluran aja tanggowan karo wong. Nang uripa ijen no tengah ora-ora, insyaallah sampeyan dadi ketua suku Blekok. Betul nyapa to wong kok dikongkon ibadah? Kok dikongkon embo dikongkon sholat menungso iki lho ambek Gusti Allah dikongkon poso dikongkon ngaji dikongkon wiridan dikongkon rukun Gusti Allah iki ngongkon ngongkon akhire kula sampeyan dadi kongkon-kongkonan niki mergo saking sayange Gusti Allah dateng menungso saking senenge Gusti Allah ten kene menungso mulane dikongkoni. Kiai niku nek sayang karo santrine. Ya santri sing disayangi niku sering dikongkon. Ana santri kok gelet dikongkon kiyaine. Niku tandane santri sing disayangi kiai. Wong guru niku nek sayang kalih murid e ya. Ya murid sing disayang niku sering dikongkoni. Murid kok sering dikongkon guru. Niku tandane murid sing disayang karo guru. Wong ibu-ibu niku lho nek sayang karo bojo ya kudu ngongkon ngono. Wis meneng ya diulek-ulek ngono. Ora kudu ngongkon iki malah ora seneng. Saking sayange Allah ten menungso, Kanjeng Nabi dawuh annasu ayyalullah. Menungso keluargane Gusti Allah. Makhluke no dianggap keluarga saking sayange. Allahumma shalli ala Muhammad. Halo. Gak ndelok. Saking sayangi Gusti Allah nanggone menung samulane dikai aturan ngene aturan ngene aturan ngene aturan ngene nyapa kok dikongkon ibadah aujaba anika wujuda khidmatihi ma aujaba anika illa dukhula jannatihi. Soale ngeten Gusti Allah niku gadah rencana. Niki kula krungu rencanane Gusti Allah ki wis suwe aku. Cuma ya lagi tak omongke sampeyan. Aku krungu wis suwe. Heh, wong jurang iki. Kowe kok kaya ora percaya ngono diomong. Serius iki. Wong jurange arep dilebokke swarga kabeh. Mulane dikongkon dadi wong apik. Mergo swarga niku panggonan sing apik, namung pantes dinggoni wong apik. Dadi swarga panggonan apik, nek sampeyan dadi wong apik manggon swarga pantes. Lha wong nakal-nakal wong elek-elek iki umpama kok dilebokke swarga, ya ora apa-apa sajane. Cuma ngono kuwi ora pantes. Mergo apa? Kapiken wadah. Lho, apa-apa nek kapiken wadah iki ora pantes to? Ana sampah diwadahi kulkas. Ya ora apa-apa nek kulkas-kulkase dhewe. Tapi ngono kuwi ora pantes mergo kapiken. Sing banter kapiken wadah. Ngono teletong sapi diwadahi rantang. Ya ora apa-apa wong rantang-rantange dhewe. Tapi ngono kuwi ora pantes mergo kapiken. Napa nek kapiken wadah ya ora pantes. Mulane ya ana wong wedok ayu rupane kebe sumlohe aduhai imut yahud bahenol menol-menol semok kembelenok kemontok kementek kementek kemolek kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong bahenol denok denok debleng wayu hati rabi wong lanang welek cili indik metekel kunting jembawuris merongas ngentutan bisa akeh sing protes akeh sing ora terima mergo kapien wadah wong kurungan nabi ngono kok terima nggo ngadai manuk jemburis. Ya, eman kurungane. Mung kapiken wadah. Eneng bocah lanang kuru nang loro-loronen terus dinggoni sabuk juara dunia tinju kelas berat. Ya ora pantes blas wong kapiken. Heh, Bu. Muga-muga paham sampeyan. Nggih? Saiki aku takon. Ibu-ibu sampean umpama duwe anak cilik. Terus esok sore anak sampean dusi. Sampean ngedusi anak ngono ku tujuane nggodho anak napa nyenengke anak? Ya Allah kok gak nyaut ya. Wis oon bisu pisan. Bu, sampean ngedusi anak ngono kuwi lho, tujuane nggodho anak napa nyenengke anak? Nyenengke, tapi jenenge anak iki ora padha. Didusi wong tuwa ngono kuwi ana sing paham ana sing ora paham jenenge anak. Ana sing pinter ana sing ora pinter wong bocah cilik. Ana bocah cilik sing pinter didusi karo ibuke seweneng nggoyang guyu sampe kecek ngewangi ngosok nyawake dhewe. Anane tegen-tegen-tegen-tegen-tegen. Bocah cilik pinter. Ya ana bocah cilik sampe didusi ibuke leren godhag-godhakan dhisik. Melawai untuk untuk ibu yang godak orang nenek ke, wang ibu kelemon, gelundung nabrak kursi tambang gelundung ibu, bareng bocah mandek leno dicandak cek cengkiweng kopiok nang jedeng, ya kau anak mun, kui bocah cilik sing ora pinter, jadi bocah cilik ki ono sing pinter ono sing ora. Ayo tuh semangat, nek ngajak ngaji terus kudu semangat. Bocah cilik kuwi ana sing pinter, ana sing ora. Kalau zaman ini senajan wis tua-tua, ini kan bekasnya bocah cilik. Gitu? Nanti sing tekono kene iki kewabe bekas e bocah cilik. Tibake kula sampean iki bocah cilik sing wis tuwa. Yang ngene iki potongane bocah cilik sing wis tuwa. Mulane ya ana sing pinter ana sing ora. Ha kira-kira sing tekono kene iki akeh ndi sing pinter karo sing ora pinter? Pinter kok ngono modele. Ora entuk ya wong rumangsa pinter niku ora entuk. Ora entuk. Wong sakjane pinter kok rumangsa pinter malih ora. Wong pinter ki saklawase ora tau rumangsa pinter. Ana wong nang rumangsa pinter iki tandane ora pinter. Mulane kula sampean ra entuk rumangsa pinter sampai diulangi donga, familiar apal kabeh, Rabbi zidni ilma warzuqni. Ya wi ngetokke to kok nyadari nek ora pinter. Ayo diwaca bareng-bareng dongane niki. Sing derek maca tak dongake rong dina ngkas rejekine lancar. Tedonyan kabeh. Nek rejeki amin. Eh sing ora melok maca mati dhisik. Bareng nggih Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Niki dongane tiyang ribuan mustajabah. Yuk sareng Rabbi warzuqni meleh Rabbi warzuqni meleh Rabbi warzuqni no niku artine ya Allah Gusti mugi-mugi kula panjenengan paringi tambahan ilmu kersane kula pinter saged sempurna leh nindakke perintah panjenengan. Ya Allah Gusti mugi-mugi kula panjenengan paringi faham kersane saged menikmati ibadah dateng panjenengan. No ibadah niku nikmat kok nek faham. Sholat ini nikmat nek faham. Nek ora faham ya mek oleh entul-entul jadi duli-gulik entut-entut. Entul-entul jadi duli-gulik entut-entut. Mergo ora faham. Poso niku nikmat nek faham. Nek ora faham ya katok. Haji niku nikmat nek faham. Nek ora faham eman duite. Ngaji nikmat nek faham. Nek ora faham pegah. Mulane kadang-kadang ngaji gelem budal yang ndelok-ndelok sing ceramah sapa. Nek sing ceramah seneng ya dan nek sing ceramah ora disenengi gah. Wah ngene iki akeh jamaahe soalnya sing ceramah iki mbah sapa ngono. Nempate lo jarake lo mek 5 menit perjalanan. Kene kuning. Ngono kono juga karuan jamaahe ning kene iso tetep akeh. Rane sing turu wong kene. Mergo sing ceramah iki wis apa ngono. Pamane ibu-ibu, aku lek nyawang wong iki lho gemes. Mangkane ket mau ya ana sing ora merhatekno tapi mbayangno. Rumangsane aku ora ngerti, nek mbayangno ngene ndane ya aku dadi bojone wong kuwi ngono. Aku ngerti, pokoke wong e kudunge merah muda. Nek nyawang aku ora kedep kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Loh, ibadah kuwi nikmat kok nek paham. Saya aku takon. Nikah niku nikmat napa mboten? Rabi niku lho nikmat napa mboten? Nek paham. Nek ora paham ya ora. Mulane ana bocah wedok dirabekke wong tuane. Nangis guguk-guguk. Nangis mergo urung paham. Bareng entuk seminggu iso meneng ambek mesam-mesam dhewe. Lah tibake lagek paham. Mbah bar diapakno. Lagek paham. Lho, paham niku penting kok. Eh tak takoni meneh. Umume bocah cilik ambek wong tua niku pinter pundi? Lho takon ngene nang ra iso jawab. Ngono diarani oon tersinggung. Umume bocah cilik ambek wong tuwa niku pinter pundi? Oh pinter wong tuwa, pinter bocah cilik. Bocah cilik ambek wong tuwa iki umume ya pinter wong tuwa. Mulane ana bocah cilik nang pinter. Wong-wong nek ngomong piye, "Dek, iki bener isek cilik, tapi kaya wong tuwa saking pintere." ana wong tuwa nang ra pinter-pinter. Bodoh modele. Wong-wong nek ngomong yo ngono, iki bener umure wis tuwa tapi kaya bocah. Contohnya bojomu kuwi. Gregeten aku. Mangkane cah cilik karo wong tuwa niku gayane ora padha. Bocah cilik lara. Nah, disuntikno ngono ku yo kosel-kosel, jerit, moh mergo ora paham. Nek disuntikno niku ben waras penyakite, ben ilang larane. Mulane moh nangis wong ora paham. Lah nek wong tuwa lara disuntikno, tambah seneng mapan. Mergo paham nek disuntikno niku ben waras, ben ilang penyakite. Mulane wong tuwa disuntikno, tambah mapan nganti bokonge dicienthengno. Ben penak suntik aneh. Bokong wis kadung nyenting nang ras sudah disuntik, gewelok. Tiwas nyenting ras sudah disuntik. Bu. Sing banter nang jawab, Bu. Wong kadung nyenting nang ras sudah disuntik, gelon apa mboten? Lho, Pak, krungu, Pak. Wong wedok wis kadung nyenting nang ras sudah disuntik niku gelo, Pak. Mulane bojomu nek wis nyenting ndang suntikno. Lho jame Bu. Wes. Ya sampean kok ngatur aku jam 12, jam 12. Sak karepku kok malah aku sing diatur. Iya to wong kene iki modele. Lah kula sampean nek wis dadi wong apik terus piye? Kula pireng niki estu napa mboten nggih? Kula pireng wong jurang kene iki kok terus saya tak doa pengen mlebu swarga niku sak estu napa mboten? Hah? Tak estu nggih? Ora apa-apa wong pengen. Ya ora apa-apa to wong pengen. Nek pancen sampean pengen tenan, eneng syarate supaya iso tok kono. Sios to niku. Oh iya, ora apa-apa. Lah enten syarate. Lah nek gak memenuhi syarat ya ora iso tekan kono. Purun disudhake syaratnya mboten? Lho serius iki, purun sudhake syaratnya mboten? Nah, nek pun ngertos kudu dilampahi, nggih? Janji? Deal? Ya supaya iso mlebu swarga syaratnya nomor 1 kudu mati. Nomor 1 lho. Lho sampeyan nek apik kaya apa yen urung mati ya ora iso tekan swarga to? Nah, mati ora sembarang mati, matine kudu nggawa iman nomor 1. Matine kudu nggawa matine kudu netepi iman. Nomor loro, aja sampe katutan dosa. Kudu resik. Soale swarga niku panggonan sing resik, panggonan sing apik. Lah wong mukmin niku, wong-wong niku senajan matine nggawa iman, tapi tasih enten dosa sing dereng resik. Wonten dosa sing dereng di ngapura, niku benceng ten akhirat ambune basin kal jifah yukdi man haulahu. Kaya batang ganggu wong sekitare basin mulane ra oleh manggon suwarga mundak ganggu suasana suwarga wong suwarga niku wangi lha niki matine nggawa iman basin ora entuk mlebu suwarga kudu resik lha supaya mlebu suwarga piye wong matine nggawa iman kan kudu nang suwarga di satu sisi kok basin carane piye ya dilangi dhisik basine ngono nek basine wis ilang lagek dilebokke swarga lah pripun carane ngilangi basin aja kuwatir Gusti Allah wis gawe alat nggo ngilangi basin jenenge neraka wis dadi alate saiki wisan empun pun dados kok alate kula pireng-pireng pun dados alate. Jadi ternyata wong mukmin dilebok no neraka niku mboten disiksa nggih namung diilangi basine mawon. Wong mukmin dilebok no neraka niku mboten disiksa namung diilangi basine tapi ya luwara wong diobong. Lho sampean nek pengen ngrasakno larane diobong saged praktek. Engko tekan omah nyumeta kompor. Nggih. Nek murupe wis apik nang lunggu ana. 5 menit mawon ra usah suwe-suwe nang aja kathokan. Soale nang neraka ki ora kathokan kok. Lho wong mukmin dilebokno neraka niku mboten disiksa. Niku bentuk kasih sayangnya Allah nang gone wong mukmin. Iki nek ora nang diilangi basine, ora nang iso mlebu swarga kesuwen engko. Diilangi basine supaya nang cepet iso mlebu swarga. Niku bentuk kasih sayangnya Gusti Allah. Padha karo ngene lho Bu, sampean duwe anak cilik. Terus sampean ngomongi, "Le, aja dolen kono le, kuwi akeh paku, akeh beling. Engko nek sikilmu kenek lho ya." Wis dipengeng ngono lah kok sik panggah dolanan nang kono wae, pancet dolanan nang kono wae, akhire sikile kena paku jrus kena beling jrus tenan. Gusti Allah lak ngono to, kowe aja nakal kowe ya, aja mendem, aja judi, aja ngene, aja ngene, aja ngene kuwi bahaya lho ya. Lah kok panggah nakal, kuwi padha karo bocah cilik dituturi, "Le, aja dolanan nang kono kuwi akeh pakune akeh belinge." Lah kok tetep dolanan nang kono kena paku kena beling tenan, akhire sikile abuh gedhe sak semangka. Wis sampean nak yo sakno, ya Allah, sikile anakku kok abuh kaya ngene. Ki diapakno ki? Disudet ndahne larane wong kesenggol jerit-jerit. Nek ora disudet gak yo bosok. Nah sebagai wong tua sing sayang karo anak, piye sikap sampean? Dinjarno bosok apa disudet? Sudet, jerit-jerit ya wis, sudet engko nek wis bar disudet. Loro sedelok bar ngono kari warase. Gusti Allah yang ngono. Iki bosok iki, basin iki. Iki nek gak nang dihilangi basine, ora iso mlebu swarga, obong nang neraka. Nah, Gusti Allah ora mentolo ngobong dhewe, mulane ngongkon malaikat. Malaikat obongno aku ora tega. Wis malaikat yang ngono sepurane dhek iki kongkonan lho ya ora karepku dhewe ngono. Lho kene apa ngilangi basin kok kudu diobong? Soale nek ora diobong basine ora iso ilang, disabun ora ilang, dikei pewangi ora iso ilang. Gusti Allah wis gawe conto kok. Nang donya iki lho. Iwak niku lak amis to nggih. Karek muni nggih kok apot nggih lho Mas aku ben semangat. Aku wis mikir modelmu kaya aras-arasen ngono. Rumah sana ini kira mikir nuno, mulanya larang ngoyo pantos. Jadi iwak ni kula amis tu nggih ambune. Amis iwak ni kula raiso hilang di apa-apa no. Di sabun merek opo ae tetep amis raiso hilang. Di sampo yo tetep amis. Semprot minyak wangi tetep amis. Lah amis iwak ni kula raiso hilang nek diobong, boh dibakar, boh digoreng. Asalnya amis bareng digoreng. Ilang amise maleh sedep. Lah sampean iki sok ben kan amis to ketoke. Amis. Lah kuwi arep dilebokke swarga ora iso, diilangi sik amise ben sedep. Nah carane digoreng, wajane jenenge neraka. Ya digoreng, digoreng, digoreng, diwolak-walik, diwolak-walik. Engko nek wis amise ilang dientas, dilebokno neraka. Sampeyan ora usah kuwatir, engko nang aku kesuwen gorenge sampai gosong. Ora, malaikat petugas penggorengan wis terlatih. Iki nek wong jurang iki digoreng sapiro suwene. Sementing ilang amise diwolak-walik. Nek Anwar Jahid ora usah digoreng langsung swarga. Dadi sak karepku to sing ceramah aku kok. Ngeyel. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, jam setengah rolas. Embo. Lah iya ya. Lah supaya apik ana tuntunane Bapak Ibu, ora kok moro-moro apik. Dikei undang-undang, dikei peraturan, kengen manut undang-undang niku. Undang-undangnya namine Al-Qur'an. Mulane wong kok gak bersentuhan karo Al-Qur'an, gak mungkin iso dadi apik. Wong niku undang-undang, peraturan. Kok meneng? Mirengke. Lah saiki fadilah Qur'an niku luar biasa. Apa meneh kudus iki kota Qur'an kok. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sapa wonge kepengin omong-omongan karo Gusti Allah, maca Qur'an. Ya maca Qur'an iki persasat omong-omongan karo Gusti Gowaya ya omong-omongan karo Gusti Allah. Sampeyan iki lho iso omong-omongan karo camat ngono lho wis gaya. Aku gek meng petuk Pak Camat. Omong-omongan suwe tak jaluki rokok bareng wong. Gowanya. Padahal niku lagi iso omong-omongan karo camat. Lah iki omong-omongan karo Gusti. Gowanya mulane sampeyan nek pengen dadi wong sing gaya maca Al-Qur'an. Gusti Allah iso seneng karo wong maca Qur'an. Seneng. Sampai dianggap ahlullah. Umpama sampean kok pas wegah ora apa-apa, pengen golek ganjaran gampang. Mantun salat, wiridan donga, lang njuguk Al-Qur'an, wis delok dibuka. Tulisannya kok isek. Nang ditutup dibalik nene. Ngono kuwi wis oleh ganjaran. Ngono. Engko bar salat meneh yo ngono, wiridan nang njuguk Al-Qur'an dibuka. Tulisannya isek ya wis tutup. Balik nona, kuwi jenenge nilii Al-Qur'an. Ngono lho wis entuk ganjaran. Wong sing ahli maca Qur'an, lho diarani ahli niku kulino. Tukang-tukang. Tukang ya kulino to? Tukang bangunan mergo kulino nggarap bangunan. Tukang nyapu mergo kulino. Ya tunggale tukang rasan-rasan bareng pileh. Nah, tukang maca Quran, ahli maca Quran, diarani ahli maca Quran sing disenengi Gusti Allah niku minimal saben dina macane 200 ayat. Ora 200 juz kok, ha. 200 ayat. Lah wong sing ahli maca Quran niku benjing ten akhirat ora usah goleki alamat swarga. Nembe yaumul ba'ats, bangkit dari alam kubur. Wis dijemput karo panitia teko swarga terus dituntun dijak nang swarga. Enak ana sing jemput. Kadek kula sampean kan urung pengalaman daerah kono. Nang ana sing jemput serang arah kesasar moro tekan swarga. Ngono Quran. Nah, wis dikai undang-undang jenenge Al-Qur'an apa cukup? Durung. Gusti Allah ngirim guru. Gue jelas no isini Al-Quran, gue meraktek no isini Al-Quran. Guru menika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gue yang jelas no isini Al-Quran, meraktek no isini Al-Quran supaya dicontoh menungso Kanjeng Nabi, diterus nih para sahabat, diterus nih tabiin, tabiin, tabiin tekan para ulama ngantos sak mangken. Belane nyontoh teko Kanjeng Nabi, nyontoh opo wae sing sumbere teko Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes ana undang-undange, ana gurune, cukup dereng. Menungso diparingi alat pendorong karo Gusti Allah namine ati. Ati ku kekuatane luar biasa, Bapak Ibu. Mulane wong niku ati nek karep adoh krasa parek. Nek ora karep parek krasa mbuh ora semangat. Ati kuwi nek karep abota kaya apa krasa enteng. Lah nek ora karep enteng kok kaya apa ya krasa ati niku nek karep waduh krasa erek kok nek ora karep erek krasa adoh. Mulane aja kaget sing sregep salat jamaah nang masjid kuwi ora mesti wong sing omahe parek masjid. Kadang-kadang sing adoh-adoh niku sing omahe adoh teko masjid sregep jamaah nang masjid sing omahe erek yo ngitungi wong budal jamaah. Dadi nginguk teko cendhela, kok akeh sing nang masjid. Bareng wis salat yo ndelesep neh ndase. Muga-muga wonge krungu. Lah atine menungso niku dasare apik. Mulane sak elek-eleke wong tetep pengen apik. Halo. Sak cerewet-cerewete wong wedok tetep pengen duwe bojo sing sabar. Nggih, Bu, nggih? Lho, sing cerewet ngaku. Ora eneng wong wedok cerewet kok. Golek bojo sing padha cerewete ben setel ben nimbang, ora ana. Tetep pengen duwe bojo sing sabar. Kowe tau sak nakal-nakale wong tuwa, tetep pengen duwe anak sing apik, nggih mboten? Maling ya ora ana sing duwe cita-cita anake dadi maling. Ya maling ya cita-citane anake dadi kiai kok. Masa ana maling ngudang anake lanang ngene? Le, bapake maling sukses le. Wong bapak mlebu metu penjara wis ping 12. Nah, aku esok nek gede kudu iso dadi rampok standar internasional. raono. Ati ini menungso niku dasare api. Mulane ati niku nek dinggo nglakoni api seneng, nek dinggo nglakoni elek susah. Niku karakter. Halo. Ayo bapak-bapak, mas-mas jawab sing banter. Sampeyan numpak sepeda motor, bonceng bojone dhewe karo bonceng bojone wong, rasane padha napa beda? Oh, kulino to. Ati itu enggak bisa dibohong. Ati ini menungso niku seneng nek dijak apik. Gak seneng nek dijak elek. Mulane Kanjeng Nabi pesen istafti qalbak. Jaluk fatwa nang atimu, takonane nang atimu. Saman nglakoni apa-apa kok ati seneng? Wah, berarti sing saman lakoni apik. Saman nglakoni apa-apa ati kok susah? Berarti sing saman lakoni gak apik. Paham ya? Ati niku padha karo irung. Irung niku seneng nek petuk sedep, petuk wangi. Irung niku gak seneng nek petuk badhek, petuk basin. Gitu? Irung nang ketemu sedep, ketemu wangi, seweneng sampai mekrok-mekrok. Irung nang petuk badhek, petuk basin, gak seneng mulane nyungir-nyungir. Tapi ana irung ora iso bedakno sedep karo basin, jenenge irung rusak. Irung rusak. Ana wong iki atine rusak, dienggo nglakoni apik ora seneng, nggo nglakoni elek malah seneng. Ana lho wong lanang atine rusak. Lungguh jejer bojone dhewe kudu ngalih. Gak seneng belas, du nyingkreh. Lungguh jejer rondo ngono kuwi iso. Khusyuk nang tu maknina. Meniku berarti atine nyono wong wedok atine rusak. Nggawa HP ditelepon bojone dhewe senesu-nesu. Nyapa telpan telepon, kaken pulsa apa ya ora usah nelpan nelpon. Padahal sing nelpon bojone. Tapi nek sing nelpon wong lanang liya ne iso nguyang, guyu seneng mlakune sampai mobat mabit. Sampeyan saiki nendi? Wis. Chattingan WA lho, nek sing ngecat bojone dhewe nek jawab ya sewingkat singkat. Enggak ya ditulis GK ngono tok. Yo, gak ngono tok. Tapi nek sing ngecat wong liya nu, kata-katane akeh nang manis sampai dikei emut macem-macem. Ana sing dikei ngene terus godhong warung nang ngene pipi ting. Terus sirahe dikei wer ngono. Nah, sing ngecat wong liya sing dikirimne ya godhong waru wae ngono. Nah, sing ngecat bojone kayak gambar sing melorok-melorok ngono. Kadang tangan jotos. Ya Allah, ya Allah. Lah terus ora oleh wis lho piye karepe. Mulane wong niku nek atine apik, gampang dadi wong apik. Nek atine elek, gampang dadi wong elek. Bu. Bu. Loh. Nek atine niku nek kadung resik, apa-apa dadi apik. Ati niku padha karo mripat. Mripat niku nek resik, bu. Mbok ketoke tolah-toleh ketok dalan sekan mergo mripate resik. Mbok ketoke tolah-toleh kaya ngene tetep ketok dalan. Nggih. Nah mripat nang kotor, jibrat linet. Mbok jidet-jidetno kaya apa ya ora ketok apa-apa. Wong niku nek atine resik mbok salat ketoke Allahu Akbar Allahu Akbar. Ketoke ngene tapi khusuk nyambung nang Gusti Allah. Ana wong salat sampai mentelung-mentelung. Tapi nek atine kotor ora bakal nyambung nang gone Gusti. Nggih sampun setengah rolas. Moh. Yo adil padha sak jam 20 menit wisan. Modelmu ngundang meneh.